Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd, fa insyaallah kita lanjutkan pembahasannya kemarin tentang ma'rifatu alamatil i'rab, yang mengenal tanda-tanda i'rab. Ya, sudah disebutkan atau sebagaimana yang disebutkan oleh musannif Ibnu Ajurum rahimahullahu taala pada bab tersebut. Kemudian sudah dijelaskan pula dalam syarah ini Al-Mumti' untuk dua i'rab dan tanda-tandanya, yaitu pada rafa' beserta tanda-tandanya dan pada nasab beserta tanda-tandanya. Nah, sekarang yang berikutnya, penjelasan yang berikutnya tentang ini pada halaman ke-34 ya. Walil khafdhi salatu alamatin. Ya, pada khafd atau jar ada tiga tanda. Khafd atau jar ini mempunyai tiga tanda. Wahiyya al-kasratu wal-ya'u wal-fathatu. Yakni tiga tanda jar atau khafd: kasrah, ya, dan fathah. Ya, harokat kasrah, huruf ya, dan harokat fathah. Ya, penjelasannya masing-masingnya. Awalan yang pertama, al-kasratu, kasrah, wa takunu alamatan lil khafdhi. Kasrah ini menjadi tanda untuk khafd atau jar di salah satu mawadhi'a, pada tiga tempat. Wahiyya, yakni al-ismul mufradu, isim mufrad. Tempat yang pertama adalah pada isim mufrad. Nahwu, contoh, salamtu ala talibi. Saya memberi salam, mengucapkan salam pada murid itu. Fattalibi, at-talibi di sini, ismun majrurun, adalah isim yang majrur. Isim yang dijarkan, keadaannya jar, wa alamatu jarrihi al-kasratu, tanda jarnya dengan kasrah. Kasrah pada huruf akhir, at-talibi. Nah, kasrahnya itu pada huruf akhir, ini sebagai tanda jar. Ya. Kenapa? Karena at-talibi ini isim mufrad. Ya, maka dia jar dengan kasrah. Yang kedua, tempat yang kedua, wa jam'u taksiri, pada jamak taksir. Nahwu, contoh, salamtu ala tullabi. Saya mengucapkan salam pada murid-murid itu. At-tullabi. Ini jamak taksir. Ya, dalam kalimat ini didahului oleh ala, oleh huruf jar. Ya, fattullabi, maka atullabi ini ismun majrurun, ism yang majrur, ism yang dijarkan dengan sebab adanya ala tadi, ada huruf jar. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya al-kasratu, dengan kasrah. Maka tadi dikatakan atullabi, huruf akhirnya kasrah, itu sebagai tanda jarnya. Tempat yang ketiga, wa jam'ul mu'annati as-salimu. Jam'ul mu'annats salimu, jamak mu'annats salim. Nahwu, contoh, sallamat Hindun ala talibati. Hindun mengucapkan salam pada para siswi itu. Ya, ala talibati, ada ala huruf jar, maka at-talibati. Ya, menjadi at-talibati. Dijelaskan di sini fattalibati, ini bentuk jamak mu'annas salim, ismun majururun, isim yang majurur, yang dijarkan, ada ala yang mendahuluinya. Ya. Wa alamatu jarihi al-kasratu, tanda jarnya itu dengan kasrah, pada huruf akhir, ala talibati. Ini, jadi ini tiga tempat, ya, yang menjadikan kasrah itu sebagai tanda khafd atau tanda jar, pada isim mufrad, pada jamak taksir, dan pada jamak muannats salim. Eh. Kemudian tanda yang kedua pada khafad, pada jar, yakni ya, huruf ya. Atsani yang kedua, al ya'u, huruf ya. Wa takunu alamatan lil khafdhi. Huruf ya ini menjadi tanda untuk khafad fi salasati mawadhi'a, pada tiga tempat. Yakni fil asma'il khamsati, yang pertama pada isim-isim yang lima. Abuka, akhuka dan seterusnya. Ini yang termasuk isim-isim yang lima, asma'ul khamsah. Nah, ketika jar atau khafad, maka tandanya dengan huruf ya. Nahwu, contoh, salamtu ala abika, saya mengucapkan salam pada ayahmu. Abika, abi, ini asma'ul khamsah. Maka di sini dijelaskan fa abika ismun majrurun. Abika, lafaz abi, ini isim yang majrur, dijarkan oleh ala. Wa alamatu jarhi al-ya'u, dan tanda jarnya itu dengan huruf ya. Ala abi, ya-nya itu sebagai tanda jarnya. Ya, ini asma'ul khamsah. Kemudian wa fil musanna, pada musanna, isim yang menunjukkan jumlah dua. Nahwu, contoh, salamtu ala talibaini, saya mengucapkan salam, memberi salam pada dua murid itu. At-talibaini, ini musanna, dua murid. Fat-talibaini, at-talibaini ini ismun majrurun, ism yang majrur, dijarkan oleh ala, huruf jar, ala. Wa alamatu jarihi al-ya'u, dan tanda jarnya itu dengan huruf ya. At-talibaini, sebelum nun yang akhir ada ya. Ya itu sebagai tanda jarnya, karena dia musanna. Wa fi jam'il mudzakkar salim, tempat yang ketiga pada jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Nahwu, contoh, salamtu 'alal mujtahidina. Saya mengucapkan salam pada orang-orang yang rajin atau yang bersungguh-sungguh itu. 'Alal mujtahidina. Ala huruf jar, maka isim sesudahnya menjadi majrur. Fal mujtahidina ismun majrurun. Al mujtahidina ini isim yang majrur. Wa alamatu jarhi al ya'u, dan tanda jarnya itu dengan huruf ya. Al mujtahidina, ya yang di akhir sebelum huruf nun itu adalah tanda jar pada jamak mudzakkar salim ini. Dan ini tiga tempat yang menjadikan huruf ya itu sebagai tanda khafad atau tanda jar. Pada asma'ul khamsah, pada musanna, dan pada jamak mudzakkar salim. Kemudian tanda khafad atau tanda jar yang ketiga, salisan, yakni al-fathatu, fathah. Tanda jar dengan fathah. Ya. Wa takunu 'alamatan lil khafdhi. Fathah ini menjadi tanda untuk jar. Menjadi tanda untuk khafd. Ya, jadi fathah yang aslinya dia tanda nasab, tetapi ternyata juga bisa menjadi tanda jar. Tetapi ingat pada tempatnya. Ya. Di mana? Kapan? Fathah itu menjadi tanda untuk jar, untuk khafad. Filismilladhi la yansorifu. Yani pada isim yang tidak bertanwin. Filismi alladhi la yansorif. La yansorif maknanya la yunawan. La, yeah. Yang tidak bertanwin. Yang tidak ditanwin. Jadi pada isim yang huruf akhirnya tidak bertanwin, maka tanda jarnya atau khafad itu dengan fathah. Ya, jadi tidak dengan kasrah tetapi dengan fathah. Ya. Nah, di sini dijelaskan la yansharif apa? Ismul ladzi la yansharif ai alladzi la yaqbalu tanwina wala kasrata. Jadi ism la alladzi la yansharif yaitu ism yang tidak menerima tanwin. La yaqbalu tanwina, tidak menerima tanwin. Walal kasrata, dan juga tidak menerima kasrah. Jadi pada isim ini huruf akhirnya tidak bisa tanwin dan juga tidak bisa dikasrah. Ini makna dari isim la yansarif atau ghairu munsarif. Atau istilah lainnya mamnu' minas sarf. Ya, sama ya. Ada dua atau tiga istilah. Isim alladhi la yansarif, isim ghairu munsarif atau al-mamnu' minas sarf. Sama, yaitu isim yang tidak menerima tanwin dan juga tidak menerima kasrah. Sehingga apa? Tanda jar atau khafad itu dengan fathah. Nahwu, contoh. Salamtu ala Ibrahim. Salamtu ala Ibrahim. Saya memberi salam kepada Ibrahim. Nah, Ibrahim. Ini termasuk al-mamnu' minas sarf atau ghairu munsarif atau ism alladhi la yansarif. Tidak menerima tanwin dan juga tidak bisa kasrah. Sehingga dia di sini majrur, fa Ibrahima ismun majrurun, Ibrahima di sini ism yang majrur, wa alamatu jarhi al-fathatu, tanda jarnya itu dengan fathah, ya Ibrahima, ini majrur dengan fathah, ala Ibrahima, ya, kalau marfu dengan dhammah Ibrahimu, mansub dengan fathah Ibrahima. Majrur juga dengan fathah ala Ibrahim. Karena dia tidak bisa tanwin, jadi tidak bisa mengatakan Ibrahimun ataupun Ibrahiman atau dengan kasrah Ibrahimi atau Ibrahimin, tidak bisa. Ya, dia mamnu' minas sarf atau ghairu munsarif atau la yansarif. Ya, Ibrahimu Ibrahima. Ini. Ya. Jadi ini tanda fathah untuk jar pada satu tempat, yaitu pada isim la yansarif atau ghairu munsarif. Ini tanda-tanda khafad atau tanda-tanda jar. Ada tiga, kasrah, ya, dan fathah. Masing-masing ada tempatnya. Baik. Yang berikutnya, walil jazmi alamatani. Ya, pada jazm itu ada dua tanda. Jazm itu mempunyai dua tanda. Wahuma, keduanya yakni as-sukunu wal hadfu. Sukun dan hadf. Hadf itu membuang atau menghilangkan. Ya, ini dua tanda jazm. Yang pertama sukun dan yang kedua adalah hadf atau menghilangkan, membuang. Ya. Dan sukun ini bukan harokat, ya. Sukun tidak termasuk harokat. Bukan harokat. Sukun tersendiri. Ya, jadi kalau disebut harokat dalam bahasa Arab, yaitu hanya ada tiga. Dhammah, fathah, kasrah. Itu harokat. Adapun sukun itu tidak termasuk harokat. Bukan harokat. Ia tersendiri. Ya. Jadi ada harokat, ada sukun. Itu ya, terpisah. Ya. Baik. Jadi as-sukun. Nah, di sini dijelaskan tanda jazm sukun. As-sukunu awalan yang pertama as-sukunu sukun wa yakunu alamatan lil jazmi. Sukun ini menjadi tanda untuk jazm fil fi'lil mudhari'i as-sahihil akhiri. Pada fi'il mudhari' yang sahih huruf akhirnya. Fi'il mudhari' yang sahih huruf akhirnya. Apa maknanya? Apa maksudnya? Ai alladzi laisa akhiruhu harfa illatin. Yakni yang huruf akhirnya itu bukan huruf illah. Huruf akhir dari fi'il mudhari' itu bukan huruf illah. Yakni alifan, awawan, awya'an. Yang dimaksud huruf illah yakni alif atau wawu atau ya. Huruf illah ada tiga ini. Alif, wawu, atau ya. Ini huruf illah. Nah, fi'il mudhari' yang huruf akhirnya bukan alif, atau bukan wawu, atau bukan ya, maka itulah fi'il mudhari' sahih akhir. Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya huruf sahih. Selain dari alif, wawu, dan ya. Ini. Nah, pada fi'il mudhari' yang ini, sahih akhir, tanda jazm itu dengan sukun. Ya. Nahwu, contoh. Lam yaktub. Ya. Lam yaktub. Yaktub. Ini fi'il mudhari'. Huruf akhirnya apa? huruf ba. Ba bukan huruf illah. Dia huruf sahih. Ya, sehingga ketika majzum dia tanda jazmnya dengan sukun lam yaktub. Atau seperti dalam dalam ayat lam yalid wa lam yulad wa lam yakun. Ya, wa lam yakul lahu. Ya, kalau dilihat asalnya wa lam yakun. Yakun ya, dengan sukun. Ini. Nah, dijelaskan di sini fa yaktub fi'il mudhari ini yaktub fi'lan mudhari'an majzumun bi lam. Fi'il mudhari' yang majzum dengan sebab lam. Jadi lam di situ menjazmkan fi'il mudhari' lam yaktub. Ya, menjadi majzum. Wa 'alamatu jazmihi as-sukunu. Ya, tanda jazmnya itu dengan sukun. Ya, asalnya yaktubu. Ya. Marfoknya yaktubu dengan dhammah ketika majzum menjadi sukun. Lam yaktub. Ini sahih akhir ya. Ya. Seperti ini. Ini tanda sukun untuk jazm pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah untuk melihat membedakan yang sahih akhir dengan yang tidak sahih akhir pada tanda jazm yang berikutnya. Kemudian yang kedua, al-hadfu. Hadf membuang atau menghilangkan. Ya, menghilangkan huruf, membuang huruf. Nah, di sini dijelaskan wa huwa 'ala naw'aini. Hadf ini ada dua macam. Ya, membuang huruf, menghilangkan huruf ada dua macam. Yang pertama, hadfi harfil illati, membuang huruf illah. Jadi yang dibuang itu huruf illah. Ya, apa? Waya, tadi huruf illah tadi disebutkan alif, wawu atau ya. Jadi huruf illah alif, wawu atau ya, ya, tiga huruf illah ini. Ini nanti dibuang, dihilangkan sebagai tanda jazmnya. Ya, di sini dijelaskan wa yakunu fil fi'lil mudhari'i al mu'tal lil akhiri. Hadfu harfil illah, menghilangkan huruf illah, ini menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir yang huruf akhirnya huruf illah. Ini lawan atau kebalikan dari sahih akhir. Kalau sahih akhir tadi apa? Huruf akhir bukan huruf illah. Kalau mu'tal akhir berarti huruf akhir berupa huruf illah. Salah satu dari tiga huruf illah ini. Nah, ketika jazm maka apa? Tanda jazmnya dengan menghilangkan huruf illah ini tadi yang ada di akhir tadi. Baik. Nahwu contoh. Zaidun lam yas'a wa lam yad'u wa lam yamshi. Zaid ya, tidak lam yas'a, tidak berusaha, lam yad'u, tidak berdoa, tidak menyeru. Ya, lamshi tidak berjalan. Ya. Nah, di sini kita baca dulu, fakullu wahidin min hadhil af'ali, maka masing-masing dari fi'il-fi'il ini, fi'lun mudhari'un adalah fi'il mudhari' mu'talul akhiri, yang mu'tal, huruf akhirnya. Huruf akhirnya berupa huruf illah, majzumun, yang dijazmkan dalam keadaan jazm, ya, karena didahului oleh lam, menjadi jazm. Kemudian, wa'alamadu jazmihi hadfu harfil illati, tanda jazmnya ini dengan membuang huruf illah. Ya, kita lihat sekarang asalnya supaya lebih jelas. Yas'a di ilmu dar tersebut asalnya yas'a ketika marfu sebelum ada lam. Yas'a diakhiri dengan alif. Alif yang ditulis dalam bentuk ya. Itu alif ya. Maka dibaca alif yas'a. Ya. Kemudian yad'u diakhiri dengan wawu. Yad'u dalam keadaan marfu sebelum ada lam. Nah, maka dia yad'u, huruf akhirnya huruf illah, wawu. Yamshi, huruf akhirnya huruf ya. Yamshi. Jadi ini fi'il mudhari' mu'tal akhir. Huruf akhir berubah huruf illah dengan alif yad'a, dengan wawu yad'u, dengan ya yamshi. Contoh-contohnya. Nah, kemudian ketika majzum ya, ada lam misalnya yang mendahulunya sehingga dia majzum, keadaannya berubah menjadi jazm, maka apa tanda jazmnya tadi? Hatfu harful illah, membuang, menghilangkan huruf illah yang akhir tersebut. Ya. Membuang atau menghilangkan huruf illah yang ada di akhir fi'il mudhari' tersebut. Sehingga menjadi lam yad'a, lam yada'u, lam yamshi. Alifnya hilang, wawunya hilang, ya'nya hilang. Yang ada di akhir fi'il mudhari' ini. Inilah tanda jazmnya. Hatfu harfil illah, menghilangkan huruf illah pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ini. Kemudian hadzf yang kedua, hadfun nuni menghilangkan huruf nun. Ya, hadfun nun menghilangkan huruf nun. Yakni wa yakunu fil af'alil khamsati. Ini berada pada fi'il-fi'il yang lima. Ya. Menghilangkan huruf nun, hadfun nuni, ini sebagai tanda jazm pada fi'il mudhari' yang termasuk af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Ya, yakni fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir wawu untuk jama'ah, atau bersambung dengan dhamir alif untuk tasmiyah, untuk musanna, atau yang bersambung dengan dhamir ya untuk mukhatabah. Yang semuanya nanti diakhiri dengan nun ketika marfu. Ya. Maka dalam keadaan majzum nanti tandanya dengan menghilangkan nun yang akhir. Nahwu contoh, lam yaktuba, mereka berdua tidak menulis. Lam yaktubu, mereka tidak menulis. Lam taktubi, engkau seorang perempuan tidak menulis. Nah, di sini yaktuba, yaktubu, taktubi. Dijelaskan fakullu wahidin min hadhil af'ali, maka masing-masing dari fi'il-fi'il ini fi'lun mudhari'un minal af'alil khamsati, fi'il mudhari' yang termasuk dari fi'il-fi'il yang lima majzumun, yang dijazmkan, keadaannya jazm karena didahului oleh lam. Ya, wa alamatu jazmihi hadfun nuni, dan tanda jazmnya itu dengan menghilangkan huruf nun, membuang huruf nun. Baik, kita lihat asalnya. Tadi, fi'il mudhari' yang termasuk af'al khamsah bersamu dengan dhamir wawu. Misalnya, atau ya, dari yang jumlahnya sedikit dulu, dari yang tasniyah bersamu dengan alif. Yak subani. Ya. Huma, ya. Berdua, mereka berdua. Yak subani. Yak subani. Ya. Yaktubani, mereka berdua menulis. Huma yaktubani. Ini fi'il mudhari' bersama dengan alif. Tasniyah, dhamir alif untuk tasniyah untuk dua orang. Kemudian disertai nun. Ya. Kemudian untuk yang mukhatab ya nanti taktubani dengan ta, antuma taktubani untuk dua orang. Kamu berdua menulis. Ya. Kemudian yang bersama dengan dhamir wawu untuk jamak yaktubuna, mereka menulis. Bersama dengan wawu, dhamir wawu untuk jamak, wawu jamaah yaktubuna. Untuk yang mukhatab ya taktubuna. Ini taktubuna, kalian menulis. Ini fi'il mudhari' yang bersama dengan wawu jama'ah. Ada dua bentuk. Untuk gha'ib, untuk mukhatab. Yang tasniyah tadi juga dua bentuk. Untuk gha'ib, yaktubani, dan mukhatab, taktubani. Ini huma yaktubani, antuma taktubani. Kemudian hum yaktubuna. Kemudian antum taktubuna. Kemudian satu lagi tadi bersama dengan dhamir ya untuk mukhatabah. Menjadi taktubina. Anti Mukhatabah itu anti ya. Kamu seorang perempuan ya. Jadi menjadi taktubina. Anti taktubina. Nah di sini fi'il mudhari' bersama dengan pemberi ya untuk mukhatabah. Ya, taktubina. Ya, jumlahnya semuanya ada 5 ini. 5 bentuk ini. Ya. Bersama dengan alif tasniyah atau wawu jamaah atau ya mukhatabah, kesemuanya ada 5 bentuk ini. Maka disebut dengan af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Karena bentuknya ada 5 ini. Ya. Baik. Nah, ini pada af'alul khamsah. Nah, ketika marfu tandanya dengan adanya huruf nun. Jadi huruf nun yang ada di akhir ini sebagaimana pembahasan yang rafa' kemarin, ini sebagai tanda rafa'nya. Yaksubani, taktubani, yaksubuna, taktubuna, taktubina. Nun yang akhir ini semua sebagai tanda rafa'nya. Nah, ketika majzum ya menjadi jazm keadaannya, maka tandanya dengan apa? Hatfun nun, dengan menghilangkan nun tersebut. Ya, nun yang akhir itu dihilangkan. Ingat yang dihilangkan nunnya pada af'alul khamsah. Nah, jadi apa? Alif tasniyah tetap, wawu jamaah juga tetap, ya mukhatabah juga tetap. Ya. Jadi yang dihilangkan adalah nun. Itu sebagai tanda jazmnya. Hatfun nun, menghilangkan nun. Ya, sehingga tadi menjadi lam yaktuba huma lam yaktuba atau antuma lam taktuba hum lam yaktubu antum lam taktubu anti lam taktubi ya, menjadi seperti itu. Ini hatfun nun, menghilangkan huruf nun ya, tanda jazm pada fi'il yang 5 ini. Kemudian di sini ada tambahan faedah catatan kaki. Hunaka khamsu alamatin. Di sana ada 5 tanda dari semua tanda-tanda i'rab yang disebutkan ya. Ini kalau dilihat dicermati ada 5 tanda. Takarrarat fi qismaini min aqsamil i'rabi. Yang berulang. 5 tanda ini berulang. Digunakan berulang pada 2 macam dari macam-macam i'rab. Jadi ada satu tanda digunakan pada 2 jenis i'rab. Ya. Dan yang semacam ini ada 5 tanda tadi. Jadi 5 tanda ini masing-masingnya digunakan pada 2 jenis i'rab. Awalan yang pertama, al-fathatu, fathah. Ya, fathah. Fin nasbi, pada nasab. Pada jenis i'rab nasab. Wahiyya alamatuhu al-asliyatu. Dan ini tandanya yang asli. Fathah pada nasab sebagai tanda asli. Aslinya fathah ini untuk nasab. Kemudian fil khafdi, pada khafat, pada jar. Tadi disebutkan untuk jar ada fathah juga. Yaitu fil ismil ladzi la yansarifu, pada isim yang ghairu munsharif, la yansharif, yang tidak bertanwin. Ini jarnya dengan fathah. Berarti apa? Fathah digunakan pada 2 jenis i'rab. Yang pertama nasab, yang kedua khafat atau jar. Untuk nasab memang itu tanda aslinya. Fathah tanda asli nasab. Adapun pada jar digunakan pada isim yang tidak bertanwin. Ini untuk tanda fathah. Tanian yang kedua, al-kasratu kasrah fil khafdi, pada khafat atau pada jar. Wahiyya alamatuhul asliyatu. Dan ini adalah tandanya yang asli. Kasrah sebagai tanda asli pada jar atau khafat. Kemudian pada i'rab yang lain, fin nasbi, pada nasab. Kasrah juga digunakan pada nasab. Ya, ini pada apa? Tempatnya di mana? Fi jama'il mu'annasil salimi, pada jama' mu'annas salim. Ya, pada pembahasan sebelumnya sudah disampaikan, pada jama' mu'annas salim, ketika mansub, ketika nasab, dia tandanya dengan kasrah. Muslimatin, mu'minatin, ya, ini. Kasrah. dua tempat ini, khafad dan nasab. Yang ketiga, talisan al-alifu alif firraf'i pada rafa', pada i'rab yang rafa', alamatun ala raf'il musanna. Pada rafa', alif ini sebagai tanda untuk rafa'nya musanna. Rafa'nya musanna. Misalnya at-thalibani wa pelajar. Nah, ini marfu dengan tanda alif. At-thalibani. Pada rafa', pada musanna. Pada tempat yang lain atau pada i'rab yang lain, fin nasbi pada nasab. Yakni apa? Alamatun ala nasbil asma'il khamsati. Sebagai tanda pada nasabnya isim-isim yang lima. Seperti abaka, akhaka. Nah, ini isim yang lima, asma'il khamsah, nasab. Nasabnya dengan alif. Ini. Ini untuk alif. Kemudian yang berikutnya, al-ya'u, huruf ya. Rabian yang keempat adalah huruf ya atau tanda huruf ya. Fin nasbi pada nasab. Alamatun ala nasbil musanna wa jam'il mudzakkaris salimi. Huruf ya pada i'rab nasab ini digunakan sebagai tanda untuk nasabnya musanna dan pada jamak mudzakkar salim. Muslimaini, muslimina. Contohnya itu nasabnya dengan ya. Pada musanna muslimaini, pada jamak muzakkar salim muslimina. Kemudian fil khafdi pada khafad, pada jar, alamatun ala khafdil musanna wa jam'il muzakkaris salimi wal asma'il khamsati. Pada jar, huruf ya ini sebagai tanda untuk khafadnya musanna muslimaini, kemudian jamak muzakkar salim. Alhamdulillah. Pada jamak muzakkar salim misalnya muslimina, dan pada asma'ul khamsah misalnya abika. Ini caranya dengan ya. Ini ya pada dua i'rab ini, nasab dan jar. Kemudian khamisan yang kelima, hatfun nuni, membuang, menghilangkan huruf nun. Yakni pada fin nasbi pada nasab, alamatun ala nasbil af'alil khamsati. Membuang huruf nun ini sebagai tanda nasab untuk fi'il-fi'il yang lima. Kemudian fil jazmi pada jazm, alamatun ala jazmil af'alil khamsati, sebagai tanda jazm pada fi'il-fi'il yang lima. Sama untuk nasab dan jazm. Pada af'alil khamsah tanda nasabnya dengan menghilangkan nun, pada jazm juga dengan menghilangkan nun. Ini tadi ya, harfun nun ini pada nasab lam misalnya, juga pada jazm lam misalnya. Lam yaktuba atau lam yaktuba dan seterusnya. Jadi ini ada lima tanda ini yang digunakan berulang pada dua jenis i'rab. Fathah, kasrah, alif, ya dan hatun nun. Nah, kemudian disebutkan di bawahnya wa yulahadu annal alamatin lati takarrarat hiya nafsu alamatin nasbi. Dan diperhatikan bahwasanya tanda-tanda yang berulang itu adalah ada tanda-tanda nasab itu sendiri. Jadi tanda-tanda yang berulang itu ada pada tanda-tanda nasab itu sendiri. Dilihat kemarin tanda nasab kan ada lima. Apa? Fathah, alif, kasrah, ya, hatfun nun. Dan ini juga ternyata itu berulang. Jadi tanda, lima tanda ini sebagai tanda nasab dan juga masing-masingnya berulang pada jenis yang lain pada tempatnya masing-masing tadi. Ini. Ini sebagai tambahan faedah dari keterangan yang disebutkan di sini. Kemudian yang berikutnya disertai sebagai pelengkap untuk lebih memperjelas, ada disertai bahkan muhattatun, muhattat, garis-garis atau bagan atau skema. Yubihu anwa'al i'rabi wa'alamatihi, yang menjelaskan jenis-jenis i'rab dan tanda-tandanya. Nah, di situ yang tengah anwa'ul i'rabi wa'alamatuhu, jenis-jenis i'rab dan tanda-tandanya. Kemudian lingkaran yang di luarnya urut ya, ar-raf'u, kemudian rafa, kemudian an-nasbu, nasab, kemudian yang bawah al-khafdu, khafat atau jar. Kemudian yang kiri al-jazmu, jazm. Nah, kemudian masing-masingnya disertai tanda yang aslinya dulu. Jadi sesudah jenis i'rab kemudian tanda aslinya. Arafu. Kemudian di atasnya ad-dhammah wa-dhammah. Ini tanda yang asli. Kemudian an-nasbu, al-fathatu, fathah. Al-khafdu, khafad atau jar. Al-kasratu, kasrah. Al-jazmu, jazm. As-sukun dengan sukun. Nah, ini tanda yang asli untuk masing-masing jenis i'rab. Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, khafad atau jar itu dengan kasrah, kemudian jazm ini dengan sukun. Nah, kemudian sesudah itu tanda-tanda yang far'i atau tanda-tanda yang bukan asli. Untuk yang rafa tadi dhammah, kemudian ada sesudah itu ada wawu, alif, nun, al-wawu, al-alifu, an-nunu, wawu, alif, nun, tanda yang far'i yang bukan asli. Untuk yang nasab sesudah fathah tanda-tandanya hatununi menghilangkan huruf nun, al-ya'u huruf ya, al-kasratu kasrah, al-alifu alif. Ini tanda-tanda yang bukan asli, yang far'i. Kemudian untuk yang khafad atau jar sesudah al-kasrah tandanya yang far'i adalah al-ya'u huruf ya dan al-fathatu fathah. Untuk yang jazm sesudah sukun tandanya hadaf tadi. Ada dua macam hadaf. Yang pertama tadi hadfu harfil illati membuang huruf illah. Kemudian yang kedua hadfun nuni menghilangkan huruf nun. Baik. Jadi dengan adanya muhaddad atau bagan atau skema ini untuk lebih memperjelas, membantu memahamkan dari apa yang disebutkan oleh musannif dalam kitab ini. Baik. Ini dulu untuk petang ini ya, untuk insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.